Pada alif kita ya. Al-Mawsul selesai dah? Oh, iya. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah. Masalah Zaidah sudah selesai ini tadi. Lata wala ghanin. Qala al-musannifu rahimahullah. Cepat insyaallah. Wa amma Zaidatu ghairu lazimah. Tambahan tapi enggak lazim, enggak wajib. Faya dakhilatu al-alami itiroron. Dia masuk pada alam samim itiroron. Karena mau masuk, karena itiroron saja. Karena itiroron, karena terpaksa. Jadi masuk pada alam, saib masuk pada alam, alam nama ya kan ya, tapi karena itiroron, karena terpaksa saja. Ini namanya zaid yang gak lazimah. Kakaulihim fi banati aubar, aubar alamun lidar bin minal kam'ah. Saib aubar itu suatu nama, nama permisalan daripada kam'ah itu jamur. Aubar itu situ jadi alam nama, tapi nama itu dorbin lidar bin minal kam'ah. Satu ungkapan di mana satu ungkapan untuk mengungkapkan makna jamur itu namanya aubar. Makanya banatul aubar, wedo-wedo anak-anak perempuannya jamur. Wa min qawlu walaqad janaituka akmu awasakila walaqad nahaituka an banatil aubar. Al aubar ini ada alnya. Ini karena apa? Karena ditambahi al pada alam ini litiror, litiror. Taib alamun alanau minal kamrodi. Wal alam sa'ala. Sebenarnya kawan, wal alamu la tadkhulu, asalnya namanya alam itu enggak kemasukan alian, ya enggak? Firoran min istima' mu'arifain, karena lari enggak mungkin satu anu itu terkumpul dua ma'rifat, enggak mungkin kan? Mungkin enggak? Saat enggak mungkin ketemu dua ma'rifat, enggak mungkin antara dawa, letalik. Taib wal alamu la tadkhuluhu al, alam itu enggak mungkin kemasukan al. Lima ada firoran min istima' mu'arifain, karena ya lari terkumpulnya dua yang mu'arifatkan. Wau mahina idin al-alamiyah wa al-suf, ketemu al sama alamiyah. Fazadahuna darurah, karena darurat. Jadi alilaf ini lalilam gairu za'idah. Za'idah tapi enggak lazimah. Ya biasanya masuk pada alam, tapi alam ini apa yang barakallahu fiik, itu apa itu? Karena terpaksa doang. Baik. Wal asal banatu aubar fazidat alif lam wa za'ama mubarrid anna banatu aubar laisa bi alam. Kata mubarrid kadai. Wal alif lam ing dau ghurdak. Tapi karena ini bukan alam berarti enggak zaida, ya kan? Kalau ini alam berarti apa? Zaida. Ngerti enggak, Ivan? Kalau yang namanya ini alam berarti itu adalah zaida, yang menamai dia bukan alam berarti bukan zaida. Iya, sudah jelas ya, Bang. Wa min hudakhilatu ittirar al-tamyiz, tamyiz adalah nakirah, hukum asal kan? Tapi kemasukan al karena apa? Terpaksa. Kaqali ra'aitu kalamma an arafta wujuhana sadaqta wa tibta an-nafsa yaqaisu anar. Mana nyasanya? Nafsan. Wal asal wa tibta nafsan. Fazad al-alif al-lam. Wa hadha bina ala anna tamyiz la yakun illa nakir. Ini menurut sebagian para ulama bahwasanya tamis itu enggak boleh kecuali nakir wawa madzhabul basrijin. Tamis itu enggak boleh ma'rifat, harus nakiro. Tapi wadzhabul kufiyun sulu ila jawaz dikawani ma'rifatan, boleh saja kufiyin. Fal alif lam ing dam ghairu zaidah. Kalau gitu enggak zaidah namanya boleh. Kalau berarti kalau dia itu harus nakiro kok ada al, berarti tambahan itiroron. Tapi kalau boleh-boleh saja ya sudah. Enak ya kan ya? Wis paling enak ya wis terserah wis. Wa ila hadzainil baitaini alladzaini. Ana kalau ngajar awal enggak boleh gini-gini ini. Harus gini. Nah, kalau sudah tinggi ya enggak les. Oh, namanya wala kufi dalil ini ya wis ngono ya kan. Memang kebanyakannya tadi itu nakirah ada hukum asal. Wa ila hadzainil baitaini alladzaini ansadnahuma. Ya, dan kepada dua bait ini yang kami telah menasat keduanya, asharul musannifu biqauli kabanatul aubar wa tibtan nafsa. Jadi keterangan ini ya kawan telah dijelaskan oleh Ibnu Malik dengan kata-kata kabanatul aubar Wajib tanaf saya kau sesari, sebenarnya. Jadi dengan ini saja langsung paham. Itu namanya jagoan, Evan. Itu namanya pinter, juara. Dengan contoh bed alfiyah kabanatil aubar keterangan tadi itu. Dengan contoh wajib tanaf sah keterangan tadi itu. Itu. Ibu jenenge apa namanya wong alim seperti itu. Baik. Jelas dulu, Evan. Jelas. Jelas tulasannya itu. Wa ba'dul a'lami 'alai dakhala lil lamhi ma qad kan hunukila kal fadli wal haris wan nu'mani wa dhikru dha wa hadisiyan zakara al musannifu bima taqaddama ana alif lam takunu ma'rifatan alif lam kadang-kadang memarifatkan wa takunu sa'idatan kadang-kadang juga sa'idah wa qad taqaddama al kalamu 'alai wis lewat kabeh pembahasan ini. Tsumma dzakara fi hadzainil baitaini, kemudian beliau menyebutkan dalam dua bait ini anna takun lil lamhi sifa, bahwasanya al itu kadang-kadang lil lamhi mengisyaratkan itu adalah sifat. Kadang-kadang alif lam itu lil lamhi, lamhi isyarah mengisyaratkan pada sifat. Wal muradu biha ad-dakhila ala ma sumiya bihi minal alam nungkula, yang dimaksud dengan ini maksudnya adalah alif lam yang masuk pada isim tapi dari alam-alam mangkula, bukan alam murtadal. Asalnya bukan alam, ngerti ya kawan, terus dibikin alam. Seperti kan kayak Hasan, Hasan kan asalnya kan bukan alam kok, dikasih terus jadi alam. Mimma yasluhu dukhul alif lam, tapi dengan syarat alam itu layak bisa kemasukan al. Kau lihat si Hasan. Hasan kan ini apa? Alam mangkul kan? Asal Hasan, sifat kan asalnya. Tapi dibikin alam lah. Dikasih al untuk memberikan talmis, itu asalnya sifat. Ngerti enggak? Ngerti? Wa saru ma tadkhul alal mangkul min sifala. Kebanyakan ma ini masuk kepada alam mangkul dari sifat. Kau lihat Haris, sifat Ismail. Dikasih al-haris. Wa qad tadkhul ala manqul min masdar. Kaqalika fi fadl wa ala al-manqul min ism jenis ghairi masdar. Seperti Nu'man, ism jenis tapi enggak masdar. Wa huwa bil asl min asma'id dam. Nu'man itu pada dasarnya nama darah. Fa yajuz dukhulu al fi hadhihi salasa nal dari al-asl. Boleh masuk ke tiga perkara ini karena melihatnya ketika asal. Karena asal kan disifat, ya toh? Boleh dikasih al. Wahat buan naloran ilal hat lah, dibuangnya karena adalah sekarang. Sekarang kan jadi apa? Jadi alam. Jadi karena jadi alam, enggak boleh kasih al karena enggak boleh ketemu dua mu'arifan, ya kan? Tapi boleh dimasuki al sekedar talmik memberikan isyarat pada sifat asalnya. Ngerti kan? Talmik lisifat. Ayo memberikan talmik isyarat pada sifat asalnya. Ngerti enggak? Jadi kalau ketika isim alam yang mangkula, isim ini alam ya, alam yang mangkula isimnya, harus mangkul. Boleh dikasih al sebagai talmik, bahwasanya asalnya itu adalah sifat. Asalnya, persifatan asal, yaitu boleh dikasih al. Boleh dikasih al. Itu mana sifat talmik lisyarai, memberikan isyarat pada sifat pertama kalinya. Ngerti? Yaitu nakirah. Dan setelah itu, setelah menjadi alam, enggak boleh dibuang karena nadharan lil hal. Kalau ente kasih al nadharan ilal asal, kalau enggak boleh pakai al nadharan ilal hal. Ngerti insyaallah? Ngerti enggak, kawan? Baik, paham. Baik, sampai sini, Mas. Persiapan mulai.